Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat, kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, afdalul biqa, tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Barakallahu fikum, dalam rangka 6 talabul ilm, menuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca muqaddimah dari al-muallif rahimahullah ta'ala, ya, pada kitab Bahjadu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bahwa beliau rahimahullah menyebutkan di dalam kitab yang mulia ini sejumlah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang al-jawami', yang mengumpulkan menyebutkan secara umum al-mawadi al-kuliyah, pembahasan-pembahasan yang menyeluruh terkait dengan ad-din, agama Islam ini. Wal-jawami' fi jinsin, yang menyeluruh membahas tentang jenis dari jenis-jenis nam dan bidang-bidang ilmu ad-din, ilmu agama. Sebagaimana yang telah kita ketahui, agama Islam ini nam cakup al-i'tiqadat, ya, keyakinan-keyakinan, ya, aqidah-aqidah. Arkanul Islam, arkanul iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, dan juga yang lainnya. Dan juga mencakup ahkamul fikih, hukum-hukum fikih terkait dengan sholat, zakat, puasa, haji, dan juga yang lainnya. Dan juga dinul Islam mencakup al-adab wal-akhlaq, permasalahan adab dan akhlaq. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mengumpulkan di dalam kitab ini ada 99 hadis yang membahas secara menyeluruh 6 perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam ini. Barakallahu fikum. Aw babin min abwabil ilm, juga bab dari bab-bab ilmu, disertai dengan penjelasan ringkas dari hadis-hadis yang beliau bawakan dalam kitab ini, serta apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut. Yang dengannya akan tercapai al-idhah, kejelasan dan keterangan yang beliau jelaskan secara ringkas biiznillahi ta'ala. Qala rahimahullah, fa aqulu musta'inan billah sa'ilan minhu at-taysir wa at-tazhil. Maka saya katakan dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta darinya at-taysir, kemudahan, wa at-tazhil ya, kemudahan. Al-hadith al-awwal, hadith yang pertama. Mizanul a'malil batinah, mizanul a'malil batinah. Timbangan amalan-amalan batin, timbangan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Umar ibn al-Khattab yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, qala, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Hanyalah sesungguhnya amalan-amalan bin niat ini akan dianggap akan sah bin niat dengan niat. Dan hanyalah sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan apa yang ia niatkan, ya, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya dia kepada apa yang ia niatkan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu innamal a'malu binniyat, hanyalah sesungguhnya amalan-amalan ini akan sah 6 sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dengan niat. Dengan niat. Naam, potongan awal hadis ini menjelaskan tentang sah tidaknya suatu amalan dianggap sebagai amalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah atau tidak, dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Kemudian wa innama likulli imrin ma nawa, ini berkaitan dengan balasannya. Hanyalah sesungguhnya setiap orang ia akan mendapatkan balasan manawa sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jika ia niatkan ikhlas untuk kebaikan, ya, dia akan mendapatkan pahala. Dan jika ia niatkan untuk kejelekan atau dia tidak ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut, maka ia mendapatkan dosa. Ini 6 potongan yang setelahnya berkaitan dengan balasan masing-masing orang. Apakah kebaikan atau kejelekan? Apakah kebaikan yang akan ia raih lebih besar atau lebih kecil? Nah, sesuai dengan niatnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permisalan dengan hijrah. Ya, contoh amalan yang mudah dipahami yaitu hijrah. Barang siapa ia berhijrah dari satu tempat, ya, tempat kesyirikan atau negeri kesyirikan atau tempat yang banyak kemaksiatan menuju tempat yang lebih baik karena ia niatkan hijrah kepada Allah dan Rasulnya agar mudah untuk menjalankan syariat Allah, mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Namun jika hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, ya, yang ingin ia raih, yang ia cita-citakan, atau ingin menikahi seorang wanita di tempat tersebut, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Ini makna secara ringkas hadis ini. Kemudian al-hadithu tsani, hadis yang kedua, mizanul a'mal adh-dhahirah, timbangan amalan-amalan zahir yang nampak. Timbangan amalan-amalan yang zahir, yang nampak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, wa fi riwayah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengada-adakan, ahdatha, ya, mengada-adakan perkara yang baru, fi amrina hadha, pada urusan kami ini, yaitu urusan agama, Ma laisa minhu, yang bukan termasuk darinya, bukan termasuk dari perkara agama. Fahuwa raddun, maka 6 apa yang ia ada-adakan tersebut ditolak. Dan dalam riwayat yang lain, man amila amalan, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya urusan kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, ditolak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat yang pertama di sini, man ahdatha, ya siapa saja yang membuat perkara baru dalam agama Islam. Kemudian ada pun riwayat yang kedua, ini umum, man amila amalan, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan, baik ia pertama kali yang mengada-adakan atau mengikuti yang sebelumnya. Umum. Semuanya apa? Ditolak. Ditolak. Man di sini umum. Siapa saja mencakup. Amila amalan, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada 6 perintahnya dari kami, bukan termasuk dari agama Islam, maka amalan tersebut ditolak. Nas'alullah salam wal afiyah. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala ini 6 menjelaskan langsung 2 bab ini, 2 hadis ini. Beliau sarah 6 kedua-duanya, hadis yang pertama dan hadis yang kedua, menjelaskan tentang timbangan amalan-amalan yang batin, hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab. Hadis yang kedua, hadis yang menjelaskan timbangan amalan-amalan zahir yang nampak. Qala rahimahullah, hadhanil hadithani al-azimani yadkhulu fihima ad-dinu kulluhu usuluhu wa furu'uhu zahiruhu wa batinuhu. Dua hadis yang mulia ini, dua hadis yang mulia ini masuk padanya ad-din, agama Islam seluruhnya. Masuk dalam dua hadis ini agama Islam seluruhnya. Usuluhu, nam dasar-dasar dari agama Islam. Furu'uhu, dan cabang-cabangnya, furu'nya. Zahiruhu, yang berkaitan dengan zahir. Wa batinuhu, dan juga yang batin. Semuanya masuk dalam hadis ini. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة. Maka hadis Umar bin Khattab yang pertama ini merupakan timbangan, ya, timbangan untuk amalan-amalan batin, ya, amalan-amalan hati, amalan-amalan hati. وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة. Sedangkan hadis Aisyah, hadis yang kedua, ini merupakan mizan, timbangan untuk amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak. 6. Karena agama Islam ini 6 ada yang merupakan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati tersembunyi di dalam kalbu. Ada juga amalan-amalan yang zahir, nampak. Sehingga mencakup seluruhnya. Fa fihima Al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lir rasuli alladhani huma syartun li kulli qawlin wa amalin zahirin wa batin. Pada dua hadis ini, enam, terdapat penunjukan ikhlas, ya, keikhlasan lil ma'bud, untuk al-ma'bud, untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala amalan ibadah. Nah, menunjukkan keharusan untuk ikhlas di dalam segala bentuk ibadah lil ma'bud ay lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutaba'atu lir rasul, dan juga padanya, pada hadis yang kedua, keharusan untuk mutaba'ah, mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Dua perkara ini. Yang pertama, ikhlas lil-ma'bud, untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beragama, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah di dalam beragama. Yang mana dua perkara ini merupakan syarat 6 diterimanya setiap ucapan. Setiap ucapan wa amalin, setiap amalan, baik yang zahir maupun yang batin. Ini dua perkara yang merupakan syarat. Yang pertama, ikhlas di dalam beramal, baik dengan ucapan atau perbuatan, ikhlas mengharapkan pahala dan ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akhlasa a'malahu lillah muttabi'an fi dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha alladhi amaluhu maqbulun. Maka barang siapa yang mengikhlaskan amalan-amalannya lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, muttabi'an fi dhalika Rasulullah, dan ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut, maka enam, inilah orang yang amalannya makbul, diterima oleh Allah. Ya, siapa saja yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah, ia mengikuti amalan tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dua hadis. Wa man faqada al-amrayni aw ahadahuma fa'amaluhu mardudun. Dan barang siapa yang luput dua perkara ini, ya, luput dua perkara ini, al-ikhlas dan mutaba'ah, atau salah satu dari keduanya, keikhlasannya ini tidak ada, atau mutaba'ah ini tidak ada, fa'amaluhu mardudun, maka amalannya mardud, ditolak, ya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak terpenuhi dua syarat ini, atau salah satu dari dua syarat ini, dakhilun fi qawlillahi ta'ala, masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ini dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. dan kami datangkan, kami hadirkan apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan. Faja'alnahu, lalu kami jadikan amalan-amalan tersebut haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Nah, tidak ada bobotnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Naam. Kenapa? Karena amalan tersebut tidak terpenuhi syarat qabulul amal. Tidak terpenuhi enam dua syarat tersebut atau salah satunya. Masuk padanya ahlul bid'ah yang melakukan banyak amalan-amalan menurut mereka amalan soleh, namun ternyata enam ia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mengada-adakan perkara yang baru dalam ad-din agama Islam ini. Maka amalan-amalan yang mereka lakukan enam di akhirat nanti enam menjadi debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Nas'alullah salam wal afiyah. Naam. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ini menjelaskan tentang ayat di dalam surat Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan al-maut, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya. Ayat akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa yang paling ikhlas di dalam beramal, wa aswabuhu, dan yang paling sawab, paling benar. Paling benar. Yang paling ikhlas, ya paling ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, memurnikan tujuannya, niatannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam amalan-amalan soleh. Dan yang paling sawab, paling benar adalah paling sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua perkara ini. Naam. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang akan naam yang lebih baik amalannya. Dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad, naam yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling benar sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang ikhlas di dalam beramal, maka semakin besar pula pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan, nam rubba amalin saghirin tukabbiruhu anniyah. Betapa banyak amalan yang sedikit, yang kecil, menjadi besar pahalanya, karena apa? Karena niat. Karena niat. Warubba amalin kabirin, dan enam betapa banyak amalan yang besar tusaghiruhu aniyah, menjadi kecil pahalanya, karena apa? Karena niat. Karena niat. Sehingga niat ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Barakallahu fikum. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah, wal jami'u lil wasfaini dakhilun fi qawlihi ta'ala. Dan seorang yang mengumpulkan dua sifat ini, ikhlas dan mutaba'ah, masuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik, lebih bagus agamanya daripada seseorang yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas, mengikhlaskan niatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan, berbuat ihsan, ai wa huwa muttabi'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia mengikuti, ya mutaba'ah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Artinya di sini wa man ahsana ahsanu, ini istifham ingkari. Tidak ada yang lebih baik naam agamanya, amalannya, daripada seseorang yang mengikhlaskan amalan-amalannya untuk Allah dan ia mengikuti naam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Artinya yang paling baik ini, yang paling baik adalah seorang yang naam mengikhlaskan di dalam agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ayah. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dalam surat Al-Baqarah. Bala man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas untuk Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan, yaitu mencontoh mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya, dan tidak ada pada mereka rasa takut dan mereka tidak bersedih. 6. Ini dua ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala yang menunjukkan 6 seseorang yang mewujudkan dan merealisasikan dua sifat ini tadi. 6. Orang tersebut adalah orang yang paling baik agamanya, yang ia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan merasa khawatir, tidak akan merasa takut, dan juga tidak bersedih. Tidak bersedih. Barakallahu fikum. Thumma qala rahimahullah, amma aniyah, adapun niat, ini beliau mulai merinci masing-masingnya. Adapun niat, fahiya al-qasdu lil-amali taqarruban ilallah wa talaban limardatihi wa thawabihi. Niat yaitu al-qasdu, keinginan. Keinginan lil-amal, untuk beramal. Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. Ini niat. Al-qasdu ya keinginan. Ini keinginan berarti amalan hati. Keinginan dalam hati. Keinginan untuk beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian apa? Niat. Niat. Naam. Sebagaimana awal hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, hanyalah sesungguhnya amalan-amalan ini akan sah, akan mu'tabar, akan dianggap sebagai amalan yang saleh binniyat, dengan apa? Adanya niat. Adanya niat. Tanpa niat maka tidak menjadi amalan yang saleh, amalan yang dianggap sebagai amal ibadah. Fayadkhulu fi hadza, maka masuk dalam niat ini, niyatul amal wa niyatul ma'muli lahu. Niat amalan. Niat beramal suatu amalan. Ini yang pertama. Yang kedua, niat al-ma'muli lahu. Ya. Meniatkan untuk siapa ia beramal. Niyatul ma'muli lahu yang kedua, niat untuk siapa ia beramal. Nah, jadi niat ada dua macam. Yang pertama, niat mengamalkan suatu amalan. Ya, niatul amal, niat beramal suatu amalan. Kedua, niat untuk siapa ia beramal. Apakah ia niatkan untuk Allah saja atau untuk selainnya? Ini yang kedua. Amma niyatul amal, adapun yang pertama, niat beramal suatu amalan, fala tasihu at-taharatu bi anwa'iha wala as-salatu wala az-zakatu was-sawmu wal-hajju wa jami'ul ibadati illa bi qasdiha wa niyyatiha. Maka tidak akan sah at-taharah, ya, bersuci. Ya, bersuci bi anwa'iha, dengan berbagai jenisnya taharah, berbagai jenis tahar, bersuci, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya, berwudu atau mandi, tidak akan sah. Tidak pula salat, tidak akan sah. Zakat, puasa, haji dan seluruh amalan-amalan ibadah tidak akan sah kecuali bi qasdiha wa niyatiha, dengan niat. Dengan meniatkannya. Kecuali dengan meniatkannya. Fayanwi tilkal ibadah al-mu'ayyanah. Maka hendaknya ya ia meniatkan ibadah tertentu yang ia inginkan. Meniatkan ibadah tertentu yang ia inginkan. Apakah sholat? Dia niatkan untuk sholat. Atau zakat, baik yang wajib atau yang sunnah. Niat ibadah yang tertentu, yang sudah ia inginkan. Wa idza kanat al-ibadatu tahtawi ala ajnasin wa anwa'in kas-shalah, ya, dan apabila ibadah tersebut mencakup beberapa jenis, beberapa macam bentuk ibadah, seperti apa? Seperti salat. Salat minah diantaranya ada yang fardu, salat wajib. Wa naflul muayyan, ada salat sunnah yang muayyan, yang tertentu. Sholat sunnah, witir, sholat malam, salat rawatib dan yang lainnya. Wa naflul mutlak, dan salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak, tidak berkaitan dengan waktu atau tempat. Ya, mutlak. Nah. Maka kata beliau, fal mutlaqu minhu yakfi fihi an yanwiya as-salah. Maka salat sunnah mutlak, maka cukup baginya meniatkan untuk salat. Nah, meniatkan apa? Salat di dalam kalbunya. Nah, meniatkan ya hendak salat sunnah. Salat sunnah. Ini untuk salat sunnah mutlak. Wa ammal muayyan, adapun yang muayyan yang sudah tertentu, baik dari salat yang fardu wajib aw naflin muayyan, atau salat sunnah yang sudah tertentu, ka witrin wa ratibah, seperti salat witir atau salat rawatib, ya salat rawatibah. Itu sholat yang mengikuti sholat-sholat wajib, namanya sholat rawatib. Sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat wajib. Fala budda ma'aniyati sholati an yanwiya dhalikal mu'ayyan. Maka ia di samping ia meniatkan sholat, dia juga harus meniatkan sholat yang hendak ia lakukan. Nah, sholat sunnah yang hendak ia lakukan. Nah, jika ingin sholat witir berarti dia tidak cukup meniatkan apa? Sholat. Sholat sunnah. Enggak. Tapi harus apa? Meniatkan apa? Sholat witir. Untuk membedakan antara sholat sunnah yang lainnya. Nah, jika ingin sholat rotibah, ya sholat rawatib, maka dia niatkan. Nah, untuk sholat rawatib. Wahakadha baqiyatul ibadat, dan begitu pula nam ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Nah, seperti puasa. Nah, puasa bisa ya puasa mutlak, nam berpuasa, atau puasa Senin Kamis. Nam Senin Kamis ya niatkan. Atau puasa Dawud, dia harus meniatkannya. Atau puasa 3 hari dalam sebulan, juga ia niatkan. Puasa wajib, ya, qadha, juga harus ia niatkan. Tidak akan sah kecuali dengan apa? Niat. Dengan niat. Barakallahu fikum. Begitu pula yang lainnya, zakat, nah, dan yang lainnya. Amalan-amalan tersebut ini tidak akan sah kecuali didasari dengan niat. Dengan niat, niatul amal. Niatul amal. Nah, ini terkait dengan amalan ibadah yang mencakup beberapa jenis. Beberapa jenis ini harus diperhatikan, ya. Wala budda aydhan an yumayyizal 'adata 'anil ibadah. Dan juga harus membedakan, ya, antara 'adah, kebiasaan, dengan ibadah. Dengan niat tadi, niatul amal. Membedakan antara ia melakukan amalan tersebut karena kebiasaan dengan ia mengamalkan amalan tersebut untuk ibadah. Famatsalan, ya, contohnya al-ightisal, mandi. Ya, contohnya apa? Mandi. Yaqa'u nadhafatan au tabarrudan. Bisa ia lakukan karena nadhafah, untuk kebersihan, biar bersih. au tabarrudan, biar seger. Nah, biar seger. Wa yaqa'u 'anil hadatsil akbar. Dan bisa juga ia melakukan mandi tersebut karena hadas besar. Hadas besar. Wa 'an ghuslil majid, atau dia mandi karena nam selesai memandikan mayit. Ini menurut pendapat. Setelah selesai memandikan mayit, maka dia mandi. Mandi. Walil Jum'ah, atau mandi karena nam di hari Jumat. Mandi di hari Jumat. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Fala budda an yanwiya fihi rafa'al hadath. Maka wajib, ya, dan harus ia meniatkan padanya nam mengangkat hadas jika ia mandi untuk hadas besar. Nah, harus ada niatan. Au dzalikal ghusla al mustahab, atau ia niatkan nam mandi yang mustahab, yang sunnah. Mandi yang sunnah. Ini harus ada niat yang membedakan antara nam satu amalannya ibadah dengan adat kebiasaan. Sehingga jika seseorang ia junub kemudian mandi, ternyata dia tidak meniatkan. Nah, meniatkan di dalam kalbunya untuk mandi junub, maka tidak sah. Tidak sah mandinya. Dia harus ulang lagi. Nah, harus diulangi lagi. Barakallahu fikum. Atau dia mandi di hari Jumat. Nah, mandi Jumat, yang ada yang mengatakan sunnah mustahab, ada yang mengatakan wajib. Nah, jika ia tidak meniatkan mandi tersebut karena mandi Jumat, maka dia tidak mendapatkan apa? Pahala. Pahala mandi tersebut. Nah. Wa kadzalika yukhrijul insanu ad-darahima mathalan liz-zakah. Begitu pula, ya, beliau mencontohkan yang lain. Ya, seseorang yang mengeluarkan beberapa dirham, beberapa uang, ya. Mathalan, ya, liz-zakah, untuk zakat. Maka dia harus apa? Meniatkan untuk zakat. Au lil kafarah, atau dia mengeluarkan untuk kafarah. Nah, maka dia harus niatkan. Au lin nadhar, atau nazar, karena nazar. Au lis sadaqah al mustahabbah, atau untuk sadaqah yang mustahab, yang sunnah. Au hadiyah, atau niatkan untuk hadiah saja. Fal ibratu fi dzalika kullihi 'ala niyyah. Maka ibrah pada hal itu semuanya, amalan-amalan itu semuanya, ibrahnya adalah sesuai dengan niatnya. Nah, apakah ia meniatkan atau tidak? Nah, jika meniatkan, berarti ia sah sebagai bentuk ibadah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak, maka dia tidak sah. Tidak bisa, ya, atau tidak dianggap sebagai bentuk amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam shawab. Nah, ini terkait dengan niat yang pertama, niatul amal. Niatul amal, niat untuk beramal. Ya. Nah, di antara fungsi dari niat ini, yang pertama tadi apa? Membedakan antara enam jenis-jenis ibadah suatu amalan. Ya, jenis-jenis amalan. Ya, seperti tadi contohkan sholat. Sholat ini ada beberapa macam, beberapa jenis. Nah, untuk membedakan antara yang satu, yang mustahab, yang wajib, nah, yang muayyan, yang mutlak, ini dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Dan juga untuk membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Adat kebiasaan dengan ibadah. Nah. Dan sah tidaknya amalan tersebut tergantung dengan niat ini. Nah, niat ini. Kemudian barakallahu fikum. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, awal hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ini sebagian ulama nah menjelaskan al-a'mal di sini, amalan-amalan di sini, ini hanya amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan ibadah. Ya, salat, ya, zakat, puasa dan yang lainnya. Dan sebagian yang lain dari para ulama ini umum. Baik enam yang zatnya itu amalan ibadah atau asalnya amal kebiasaan, adat. Juga masuk dalam hadis ini. Innamal a'mal binniyat. Hanya sesungguhnya amalan-amalan, ya, perbuatan-perbuatan binniyat sesuai dengan niatnya akan sah, akan dianggap ibadah dengan niat. Seperti contoh seorang makan. Makan. Jika ia meniatkan dengan makan tersebut untuk taqawi, ya, agar lebih kuat. Nah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Maka makan yang ia lakukan apa? Mendapat apa? Pahala. Mendapat pahala. Namun jika tidak ada niatan seperti itu, dia tidak mendapatkan pahala. Cuma dapat apa? Kenyang. Nah. Contoh yang lain tidur. Ini juga disebut oleh para ulama. Nah, tidur. Jika ia meniatkan dengan tidur agar ketika bangun lebih fresh, lebih semangat. Nah, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu, menghafal, nah, mempelajari agama ini, membaca buku dan yang lainnya, maka ia apa? Mendapatkan pahala dengan tidur tersebut. Namun jika tidak ada niatan, nah, dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Nah, ini juga menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Keutamaan apa? Ilmu. Sehingga penting, ya, kita perhatikan niat-niat kita, menghadirkan niat-niat kita ketika beramal, walaupun amalan kebiasaan, ini penting. Nah, dihadirkan dalam kita melakukan aktivitas keseharian kita, meniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan ini dicatat, ya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang naam saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa sebagai motivasi kita semua untuk terus berusaha belajar sehingga barakallahu fikum kita semakin faham dan semakin mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.